operasi paling berat. Dan tulisannya saya pikir tadi itu semata-mata harlah muslimah. Nah, taunya ada tulisan memperingati Isra Mi'raj. Ini ngaji paling susah ini, ya ini. Namanya Haji Isra Mi'raj, maka semoga aja saya sanggup menjelaskan. Nah, ini ngaji paling sulit. Ngaji yang lain mudah. Ngaji mulutan yang mudah jelaskannya. Nabi lahir, bayinya ada. Dukun bayinya ada. Jadi tinggal dijelaskan tahun gajahnya ada. Nuzulul Quran, Qurannya ada. Rasulullah lari diselimuti, Siti Khadijah ada. Haji Hijriyah gampang, Nabi Hijrah ada, yang nuntun untanya ada, Hijrah. Apalagi ngaji 17-an itu ada, gampang menjelaskan Bapak proklamatornya ada, tekpok proklamasinya ada, jadi ini termasuk mudah. Nah, kalau sudah ngaji Isra Mi'raj ini susah. Ini barang paling muskil di dalam agama Islam itu ya Isra Mi'raj itu. Barangnya enggak ada. Saya mana sesuatu paling muskil. Ceritanya pakai buruk. Sampai hari ini kita juga enggak tahu terminalnya buruk itu di mana. Ini benar-benar sulit ini. Jadi orang kalau ngaji Isra Mi'raj itu termasuk ngaji yang memang anu-anu-anu ngukur slide. Ya, nah. Jadi Isra Mi'raj itu susah. Rasulullah ditemani malaikat Jibril. Sampai hari ini enggak ada yang tahu malaikat Jibril. Enggak bisa nanya, benar enggak dulu sampean nemeni Isra Mi'raj? Enggak bisa ditanya. Di mana malaikat Jibril? Enggak ada yang tahu. Walaupun katanya malaikat Jibril itu pernah turun ke dunia, menempat di Jakarta, masuk ke Lia Eden, yang akhirnya ditangkap polisi, sehingga polisi Indonesia terkenal sedunia karena bisa nangkep malaikat Jibril. Tadi tolong, makanya kalau ngaji Isra Mi'raj itu yang benar-benar seksama, karena ini ngaji yang paling sulit, barangnya nggak ada. Jadi tolong ya yang tenang, nanti selesai ngajinya paling jam 1. Ya enggak apa-apa. Karena ini ngaji sulit. Wah, makanya orang nulis kitab tentang Isra Mi'raj itu enggak banyak karena sulit. Barangnya enggak ada. Saksinya enggak ada. Tahu-tahu Rasulullah itu enggak ada gitu aja. Ada bertanya, Rasul kemana? Gak tahu. Tadi sore kayaknya ada. Sahabat itu bingung nyari Rasul kemana. Rasul kemana sih? Biasanya jam segini ada kok. Tahu-tahu gak ada ini. Ini kemana? Gak tahu. Ya mungkin jalan-jalan kali. Nah, kenapa jalan-jalan? Ya Rasul ini kan sedih, wong istrinya habis meninggal. Siapa tahu jalan-jalan ya kesana kesana lihat suasana kan gitu. Ini situasi sulit itu. Nah setelah nggak ada satu malam, tahu-tahu pagi-pagi Rasulullah itu ada. Ya Rasul ditanya sama-sama, ya Rasul Dari mana kok semalam gak ada? Dari Palestina. Oh. Terus kemana lagi ya Rasul? Terus naik ke langit. Oh gitu ya Rasul. Nah datang lagi nanya, loh kok semalam gak ada kemana ya Rasul? Dari Palestina. Terus ke langit. Terus mikrot aku. Oh. Dipikir Rasul itu gurau. Kenapa? Lu semalam kok bisa dari Makkah ke Filistin itu? Itu ya zaman segitu kan dipikir gurau. Wah paling Rasulullah itu bergurau, apalagi kok naik ke langit itu. Karena Rasulullah itu kadang juga suka gurau. Jadi jangan dianggap Rasulullah itu serius terus setiap hari mengeluarkan hadis, itu juga enggak. Kayak mesin fotokopi itu ya enggak. Ya sekali-sekali gurau. Rasulullah itu pernah gurau, yang sering diajak gurau itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu suka gurau. Kalau makan kacang, Sayyidina Ali itu kalau ngupas kacang, itu kulitnya itu ditumpuk di depan Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah itu menghabiskan kacang banyak. Nah di depan Sayyidina Ali kayak gini, kayak saya lah misalnya ngupasin Habib Abdullah itu. Ini tak makan tapi kulitnya tak taruh di depan Habib Abdullah, jadi seolah-olah Habib Abdullah itu rakus itu. Makan kacang banyak. Nah, nanti terakhir ya Rasul, apa Ali? Rasulullah lama ya gak makan kacang ya? Iya ya Ali. Kok sampai habis banyak sekali itu bekas kulitnya? Ya Rasul senyum aja dibilang begitu, cuman Rasul balas, iya Ali lama aku gak makan kacang. Iya makanya banyak tumpuan kulitnya. Tapi aku lihat kamu ke sekarang kok rakus sekali. Lah kenapa ya Rasul? Sampai kulitnya gak ada kamu makan semua kan? Di Rasul itu ya suka gurau gitu. Jadi jangan dikira terus. Nah, makanya dikira gurau. Ada orang bernadar, besok kalau aku kaya ya Rasul, aku akan beli kuda. Aku ajak engkau keliling kampung naik kuda. Ibaratnya sekarang kalau saya punya uang mau beli Mercy, nanti engkau aku ajak jalan-jalan ya Rasul. Nah akhirnya orang ini diijabah, karena waktu itu minta doa kaya kepada Rasul. Kaya, mampu beli kuda yang paling bagus. Tahu-tahu datang ke Rasul, ya Rasul aku sekarang sudah kaya ya Rasul, beli kuda terbaik. Sekarang mari yuk jalan-jalan sore-sore. Nah kudamu mana? Nah itu depan rumah ya Rasul. Rasul keluar ini. Ah gak mau, anakan kuda kok diajak naik keliling kampung. Bukan ya Rasul kuda yang besar itu. Enggak, tadi aku lihat anakan kuda. Bukan ya Rasul, itu kuda beneran, udah 2 tahun usianya. Enggak, tadi aku lihat itu pang kamu bawa itu anakan kuda. Enggak ya Rasul. Oh, nangis ya Rasul. Oh, Rasul itu gimana? Saya pilihkan kuda terbaik, itu bukan anakan kuda, itu kuda dewasa. Nangis dia. Akhirnya Rasulullah gak tega loh. Memang semenjak kapan kuda itu anakan unta? Yang namanya kuda ya anakan kuda ya, walaupun segede itu tetap aja anakan kuda. Nah makanya ketika tiba-tiba Rasul gak ada semalam, terus paginya cerita dari Masjidil Aqsa, dari Palestina gitu ya, dikira Rasul itu bergurau. Ah paling Rasul gurau. Besoknya lagi ada yang nanya lagi, masa sih? Iya. Dari mana Rasul? Dari Palestina, terus naik langit. Tapi lama-lama setiap ada yang nanya, jawabannya itu aja, gak berubah. Padahal Makkah ke Filistin itu jauhnya luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Itu namanya aja Masjidil Aqsa. Bahasa Arab itu kalau sudah pakai aqsa, itu maknanya udah bukan bait. Bait itu jauh tapi masih ketahuan jauhnya. Singkawang, Pontianak itu jauh, bait itu bahasanya. Tapi kalau sudah pakai bahasa Aqsa, itu jauh yang enggak jelas jauhnya di mana. Itu bahasa Arabnya Aqsa. Kalau orang Jawa bilangnya Jabal Kat. Nanti Jabal Kat, lebih Jabal Kat itu nanti pokoknya ono Jabal Kat. Di mana itu saking menggunakan bahasa Aksara. Orang naik unta itu butuh waktu 1 bulan lebih. Bahkan bisa kalau sering istirahat bisa berbulan-bulan. Wow. Rekor tercepatnya itu sahabat Kokok. Sahabat Kokok itu penunggang kuda terbaik di zaman Rasulullah. Pernah saking cepatnya naik kuda waktu persiapan perang menghadapi Romawi itu bablas. Mungkin saking terpus gitu, mestinya berhenti itu terus itu. Akhirnya dipanah sama 250 ribu tentara Romawi. Tapi saking pinternya naik kuda, nggak kena dia. Balik lagi. Nah itu saking jagonya naik kuda namanya sahabat Kokok. Kalau sekarang mungkin kelasnya Valentino Rossi. Nah itu butuh waktu 1 bulan lebih. Loh kok itu pun 1 bulan lebih itu pun kalau dikeber kudanya itu mati 6 kuda itu. Kalau saya kira itu gelah kalau sekarang. Waten. Loh kok iso Rasulullah cerita dalam semalam itu. Lama-lama orang-orang ini jadi aneh. Ini Rasul ini beneran apa enggak? Akhirnya semua datang ke Rasul. Ya Rasul ini ke langit itu. Apalagi ke langit. Orang zaman segitu yang paling tinggi itu baru burung bangkai. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa mungkin ya bukan Gatot Kaca. Ya, nah kalau di Cina sana yang paling tinggi baru Sun Gokong. Naik kekayangan ini baru paling tinggi. Loh kok ini ke langit itu, makanya kan orang lama-lama ya Rasul ini gimana ini. Setiap ditanya jawabannya gak berubah. Setiap ditanya gak berubah. Akhirnya semua berkesimpulan, waduh Rasul ini gila kayaknya. Nabi Muhammad ini kayaknya mulai gila ini. Ditinggal istri, ditinggal paman, gak kuat kayaknya ini. Akhirnya kemudian kasak kusuk, dipikir Rasul ini mulai berubah pikiran, mulai agak takhayul, mulai agak stres lah kalau orang sekarang. Nah, lama-lama kabar itu menyebar kemana-mana, dipikir Rasul ini bohong langit itu. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab itu dengar cerita seperti itu. Ini setiap orang kalau bilang Nabi Muhammad wihidan omosok naik ke langit, wih tonyo sama Sayyidina Umar. Gak tahan Sayyidina Umar. Sampai akhirnya orang satu kampung, orang Mekah bonyok semua. Setiap ada yang bilang Rasul gila dipukul sama Sayyidina Umar. Wah umur. Tapi lama-lama orang ini kok gak ada yang berubah, dipukuli kok tetap ngotot. Akhirnya Sayyidina Umar lama-lama juga mau tabayun sendiri ke Rasulullah. Datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, apa ya Umar? Loh, tanganmu bonyok semua. Lah ini ya Rasul masalahnya. Ini orang-orang sekarang kurang ajar semua. Bikin kasak kusuk, engkau gila ya Rasul. Makanya tak pukul ya, yang giginya rontok itu. Lah masalahnya apa? Lah enggak, mereka bilang kau gila ya Rasul. Katanya kemarin kau gak ada semalam itu, katanya sampai ke Filistin, habis itu naik ke langit. Ini kan orang-orang ini ngawur. Lah memang kenapa? Loh, kok kenapa ya Rasul? Emang Rasulullah waktu sehari gak ada itu ke langit? Iya ya Umar. Hah? Bener ya Rasul? Iya ya Umar. Hah? Aduh, beneran ini Rasul ini. Mulai agak-agak penuh ini. Akhirnya Sayyidina Umar nangis keluar rumah. Nangis di luar itu. Pedangnya gini kan. Ya Allah Rasul, Kurang apa aku? Saudaraku tinggal, sukuku lawan, aku mengikuti engkau. Masa istri tinggal aja jadi gila ya Rasul. Loh, karena Isra Mi'raj itu persis setelah Rasulullah ditinggal Rasulullah. Kau bilang sama aku, mana perempuan yang kau inginkan untuk menggantikan Siti Khadijah ya Rasul? bilang yang paling cantik ada di mana, aku akan datang kepadanya. Kalau masih belum bersuami, akan aku lamar baik-baik. Tapi kalau sudah bersuami, tak bunuh suaminya dulu. Saidina Umar sakit kerasnya loh. Saidina Umar itu kan orang paling kerasa. Kalau baca Quran kan nggak ada orang berani dengar kalau Saidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saidina Umar makanya kalau orang ngaji Saidina Umar mengerti ini dengarnya. Nah kalau yang lembut-lembut kayak Kiro'ah itu Saidina Ali, Saidina Utsman itu lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tadi gak bilang Allah? Nah berarti emang gak model Saidina Umar sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mestinya tadi baru bener itu. Wah akhirnya aduh harusnya itu aja kok masih gak bisa mikir pokoknya Saidina Umar itu. Nah dalam situasi yang kalut Saidina Umar pergi. Nah kabar ini menyebar sampai ke tangan Abu Jahal. Wah Abu Jahal langsung cocok ini Muhammad Zaidan ini cocok ini, aku mesti datang ke sana tasakuran ini Abu Jahal datang ke Rasulullah. Ya Rasul, ya Muhammad, paman ada apa? Kan pamannya Abu Jahal ini. Enggak, aku dengar kok katanya kamu habis dari langit. Iya, habis dari Filistin terus kamu ke langit. Iya man, hebat kamu. Nabi beneran berarti kamu. Berarti engkau nabi yang paling beneran. Hebat. Ya dipuji-puji sama Abu Jahal. Tapi Rasulullah jujur. Iya. Mana bu? Sampean percaya karena ini peristiwa kenabian. Tapi masalahnya sahabatku gak ada yang percaya. Malah aku dianggap gila. Alah. Abu Jahal mulutnya harus pinter ya. Alah. Itu aja kok dipikir banget. Temen-temenmu itu gak sanggup mikir peristiwa sehebat dan sebesar itu. Orang temenmu goblok-goblok gitu. Bilal, Amar bin Yasir, orang bodoh-bodoh, bekas-bekas budak ya. Gak siap itu apa ya. Udah deh gak usah dipikirin orang pemikiran besar untuk memahami ini. Atau gini aja, daripada temenmu gak ada yang percaya karena akalnya gak nyampe. Wah kayaknya peristiwamu ini kalau diceritakan di depan teman-temanku, kolega-kolega saya, kayaknya wah mesti seneng sahabat-sahabat saya ini. Mosok man, iya kalau gitu daripada temanmu gak percaya kamu cerita aja deh ke tempat saya besok sore ya. Tak undangi semua kolega saya lah, kamu ceritakan peristiwa Isra Mi'rajmu itu di depan teman-teman saya. Wah pasti percaya, kalau teman saya ini para cendekiawan, para profesor ini. Lah akhirnya Rasulullah ya sudah besok tak ke tempatmu ya man untuk menceritakan Isra Mi'raj. Ya. Lah Rasulullah pengen cerita tapi Abu Jahal ini kan udah pinter. Karena peristiwa ini gak masuk akal maka disiapkan jebakan Batman. Apa? Itu besok kalau dia datang tak hadirkan orang yang akan menguji kebenarannya. Jadi akan dicoba Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal masak sapi, masak unta, masak kambing untuk menyambut tamu-tamu yang dipersiapkan untuk menguji Rasulullah. Akan tetapi Rasul dengan berkhusnudzon ini enggak apa ya. Saya akan datang untuk menceritakan ke teman-temannya Abu Jahal. Akhirnya Rasulullah datang. Abu Jahal mempersiapkan seluruh makanan untuk menjamu koleganya. Untuk mempersiapkan mendengar Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj. Akhirnya Rasul datang. Assalamualaikum. Salam. Wei Muhammad, insyaallah. Ente dari langit barusan. Oh iya. Rasul bercerita. Jadi Rasul setelah Isra Mi'raj itu cerita. Nah, yang mempersiapkan itu Abu Jahal. teman-temannya dikumpulkan, halumi, halumi, ngumpul, ngumpul, ngumpul, sini, sini, ngumpul, makan gratis, Muhammad mau cerita Isra Mi'raj. Nah itu, makanya Rasul datang dan berpidato. Yang mempersiapkan acaranya Abu Jahal. Abu Jahal, jadi sampean kalau pengen tahu panitia Isra Mi'raj pertama kali itu, ya Abu Jahal itu. Itu ya, itu panitianya. Bagaimana ini Abu Jahalnya ini? Jemput tua panitia. Rasul cerita, ya Muhammad, katanya ini dari langit. Oh iya, Muhammad. Nah, kita ini mau nanya, serius apa enggak lu ya? Apa? Antara nih Makkah, Palestina, Masjidil Aqsa, itu warungnya berapa? Pertanyaannya enggak kebayang sebelumnya, emang ini mau rusuh ini. Warungnya berapa lah? Masa Rasulullah perjalanan ngitung warung kan ya enggak. Maksudnya Rasulullah. Berapa ya? Wah, kamu bohong, kamu masa warung aja enggak ngerti. Wah, mulai lah gaduh ini. Nanya lagi ya, Muhammad. Apa? Itu pohonnya berapa? Tikungannya berapa? Pertanyaannya mulai aneh-aneh lah. Siapa yang bisa jawab? Tapi Rasul, oh aku bohong, lempar. Dah Rasul semakin kejepit. Tapi Rasul akhirnya kan bisa jawab. Warungnya 7. Oh ya benar. Pohonnya 12. Oh benar. Nah, lama-lama sekarang ya Muhammad, saya tanya, Bab, katanya kamu sampai di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pintunya berapa? Wah, Rasul, masuk di Masjidil Aqsa ngitung pintu lah yang enggak lah. Oh kamu gak tahu, lempar gitu. Tiangnya berapa? Oh bohong kamu. Wah, akhirnya Rasul ya mau ngitung tiang, ngitung jendela kan ya enggak. Sekarang udah mana ini? Petua panitianya. Betul ya? Pernah ke kantor wali kota? Pernah, saya tanya ini. Tiangnya berapa? Wah bohong, sama kayak gitu. Oh bohong. Ya masa orang masuk ke gedung nak ngitung tiang. Wah, akhirnya dalam situasi kejepit seperti itu, Allah manggil, ya Jibril, turun kamu. Nabi ku ditanya itu tentang berapa-berapa itu. Udah kamu turun. Kenapa ya Allah? Udah kamu turun sana, siaran langsung. Itu bahasa dulu kan, para ulama tafsir menjelaskan tentang gambar hidup yang dibawa ke hadapan Rasulullah. Belum ada ceritanya gambar hidup itu. Nah kok sekarang, kok dulu sudah berani menyatakan gambar hidup ya, karena para ulama itu sudah tahu kan, tahu. Siaran langsung. Nah itu sekarang ya sama persis dengan misalnya ibu wali kota siaran langsung di pendopo, di syuting, habis itu seluruh warga masyarakat bisa melihat melalui channelnya Bu Waliko. Ya sama Pak Jokowi pidato di istana, bisa dilihat di Singkawang, itu namanya siaran langsung. Maka terus akhirnya begitu turun mereka Jibril bawa syuting. Masjidil Aqsa di syuting siaran langsung. Rasulullah mampu melihat walaupun di Makkah. Hana Muhammad, ayo. Pintunya berapa? 7. Loh, kok tahu dia? Udah ya lebih sulit lagi aja tanya. Gentengnya berapa? 200.000. Kalau enggak percaya hitungan dhewe. Hitung sendiri. Akhirnya bener. Oh, lah setelah tahu itu bener semua. Nah, akhirnya kemudian orang-orang mulai mendekat ke Rasul. Ya Rasul, apa? Minta maaf kemarin enggak percaya. Ya enggak apa-apa kalau kemarin kamu enggak percaya. Ya, ternyata engkau benar ya Rasul. Itulah maka kemudian pembuktiannya dengan siaran langsung. Dan akhirnya malah Abu Jahal yang berniat mempermalukan Rasulullah malah menjadi malu kan, Rasul bisa jawab sendiri. Nah ini, nah ini Isra Mi'raj gambaran. Makanya ngaji Isra Mi'raj itu gak mudah, karena sulit, barangnya gak ada. Lah Isra Mi'raj sendiri itu apa? gitu kan. Isra Mi'raj sendiri itu apa? Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah caranya Allah mengakhiri konflik antar sesama pendukung agama. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Isra Mi'raj itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok bukan minal masjidil haram ilal singkawang? Kok enggak? Atau paling enggak kalau di Jawa kenapa tidak minal masjidil haram ilal Borobudur? Kok enggak? Kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Ya karena antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini memang ada problem besar waktu itu. Apa? Problem besar pengikut agama Nabiullah Ibrahim. Di mana waktu itu Nabi Ibrahim ketika membangun kembali Ka'bah Baitullah yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarokah, di Ka'bah itu kan kemudian punya anak dua dari istri dua dari Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nah, Siti Sarah yang melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, Israel ini punya anak 12. Dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari Bani Israel ini lahirlah penerus Nabi Ibrahim yang hebat-hebat. Ada Nabi Musa. Nabi Musa dikenal dengan nama Moses. Nabi Musa ini punya kitab namanya Taurat. Punya agama besar namanya Yahudi. Itu. Di mana agama besar Yahudi sampai sekarang juga masih ada pusatnya di Israel sana. Dan tarekat-tarekatnya menyebar di seluruh dunia. Ada tarekat Yahudi yang namanya Kabbalah. Kabbalah ini tarekat yang menyebar kuat di Amerika. Salah satu pengikutnya yang paling baru adalah pemain sepak bola yang sangat terkenal namanya Lionel Messi. Itu pengikut Kabbalah. Nah, masih kuat. Maka ketika Rasulullah menjadi nabi, Yahudi ini juga masih kuat dan gak mau terima kalau kemudian Nabi kok lahir dari keturunan Nabi Ismail, apalagi simbolnya mengambil simbol Ka'bah. Nabi Musa, Bani Israel ini punya penerus terkenal namanya Nabi Dawud, punya kitab namanya Zabur. Ahli logam. Nabi Dawud punya anak namanya Nabi Sulaiman, dimana beliau bisa ngomong sama jin, bisa ngomong sama burung, bahkan kentut bisa diajak ngomong. Membangun kota besar namanya Baitul Maqdis, Baitul Muqaddis. Dan dari situ Bani Israel melahirkan seorang nabi besar namanya Isa alaihis salam. Punya kitab namanya Injil. Membangun agama besar namanya Nasrani. Punya pusat kota namanya Vatikan dengan pemimpin tertingginya namanya Paus. Nah, ini yang tadi saya ceritakan kepada Ibu Wali Kota tentang pemimpin bernama Paus. Nah, dua-dua agama besar ini masih ada. Sementara Allah membangkitkan kembali simbol Ka'bah diberikan kepada Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, ini terjadi masalah. Yang menggunakan simbol Masjidil Aqsa enggak terima. Lu apa hakmu ya Muhammad meneruskan millata Ibrahim? Kami masih kuat mengemban amanah Ibrahim. Kami masih punya Taurat, kami masih punya Injil. Apa hakmu membangkitkan kembali semangat millata Ibrahim dari jalur Nabi Ismail? Wah, itu otot-ototan. Makanya perang antar keturunan besar Nabi Ibrahim ini gak bisa dihindarkan. Termasuk Rasulullah lahir, Abroha melakukan serangan terhadap Ka'bah. Untuk apa? Menghilangkan situs yang ditinggalkan untuk Nabi Muhammad. Ini perang. Nah, maka begitu Nabi Muhammad jadi Nabi, ini Yahudi Nasrani olok-olok Nabi Muhammad. Kamu anak kecil sudah turunan Ismail lagi, apa sih hakmu kalau mau nutup agama kamu? Nah, itu terjadi konflik di situ. Sampai akhirnya Nabi Muhammad selalu ditanya, ya Muhammad, kalau engkau meneruskan millata Ibrahim, kamu menggunakan simbol Ka'bah, kamu tahu di mana waktu itu Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu, peletakan batu pertamanya di mana? Nabi Ismail kakekmu itu waktu itu di mana waktu kakekmu Ibrahim, Mbah Ibrahim membangun Ka'bah? Nenekmu yang namanya Hajar itu di mana? Ini mesti ngerti dong ini. Katanya ngelimpari setannya di mana? Wah, Nabi Muhammad ditanya begitu ya. Gimana ini? Pertanyaannya sudah sangat berat ini. Nah, itu makanya pertanyaan ini enggak bisa dijawab di dunia. Makanya Nabi Muhammad diangkat ke langit. Maka di situ ada linuriyahu min ayat. Ini sudah ditunjukkan kepada tanda-tanda kekuasaan. Begitu sampai di langit, ya ketemu akhirnya sama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tinggal nanya, kek, apa? Ini ribut di bawah antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah terus kita ditanya, nggak ngerti katanya. Peletakan batu pertamanya dulu di mana sih, kek? Oh, di situ itu. Nanti kamu kalau mau turun, kamu kasih tanda itu namanya Makom Ibrahim di situ. Lah, kakek Ismail waktu itu di mana? Di situ sebelah situ waktu lari-lari kecil-kecil. Nanti kamu turun tandai namanya Hijir Ismail. Lah, nenek Hajar di mana? Udah nenek Hajar di situ, bukit itu sama bukit itu lari-lari. Nanti kamu kasih tanda itu sofa itu Marwah. Lempar setannya di mana? Di situ 1, 2, 3. Oh, sudah kalau itu. Lah, Ka'bah sendiri apa sih, kek? Oh, itu bukan punya aku, tinggalannya Mbah Muadam. Orangnya sebelah situ, mungkin ada tanya sendiri ke situ. Kayak itu apa? Oh, itu aku pertama turun di sini. Lah, aku khawatir gak bisa pulang, maka tak kasih tanda terus disebut inna awal apa itu di adzina silaladi dibak kata mubah roga. Lah, kalau Jabal Roma itu apa? Kalau itu situ, ku I love you ku sama nenekmu Hawa. Makanya kamu nanti kalau turun tengok ini ya biar gak lupa, biar mereka gak ribut lagi. Akhirnya begitu turun, Yahudi nanya, Nasrani nanya, gimana? Kamu tahu sih? Oh, tahu. Peletakan batu pertama di mana? Oh, di situ itu. Oh, tahu dia ya. Lah, Mbak nenek kakek Ismail, oh sebelah situ itu. Mbak Hajar di mana? Oh, di situ itu. Lempar ceritanya, oh di situ itu. Oh, tahu semua. Disitulah akhirnya kemudian beberapa tokoh Yahudi dan tokoh Nasrani, oh ini Nabi beneran. Yaudah deh, aku ikut ente aja. Tapi sebagai benar nggak bisa terima karena problem-problem ekonomi, problem politik. Loh, makanya begitu setelah selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tahu, oh ternyata ini adalah saudara semua. Makanya ketika diperjumpakan dengan Nabi Ibrahim dan tahu yang membuka hutan Makkah itu Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad nggak pernah lupa mendoakan Nabi Ibrahim kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim itu hebat dan anak cucu Islam gak boleh melupakan. Makanya tanda-tanda kebesaran itu jangan dihilangkan. Itu caranya Allah mengajarkan agar manusia itu gak lupa dengan sejarah masa lalu. Makanya ibu-ibu ini ya lagi jatuh cinta, bikinlah tanda cinta. Iya, mumpung masih sayang-sayangnya makanlah bakso berdua, suap-suapan. nanti nulis di mejanya tukang bakso pakai pisau Fatimah Love Zainal. Nah nanti kalau lagi ribut itu, Dek, jangan ribut. Kenapa, Mas? Gak usah ribut itulah, kita pernah penuh kasih sayang. Apa buktinya? Itu kita cari lah, nanti ada. Ternyata nama berdua di meja tukang bakso, nah ini waduh lah, gak ada. Lah kemana kok? Mbak mejanya barusan tak ganti. Duh, ini makanya Islam sangat menghargai situs-situs sejarah agar tidak kehilangan sejarah. Makanya sekarang ada orang dikit-dikit dengan sejarah anti, dengan tanda-tanda masa lalu anti. Ini pastinya akan menjadi orang bermasalah. Dan itu, Lenin. Nah, begitu Nabi Muhammad ngerti dan semuanya bisa terima, beberapa kelompok besar dari Yahudi dan dari Nasrani bisa terima. Lah yang gak bisa terima ini gimana? Ya Rasulullah tidak memarahi, tetap didoakan. Karena apa? Tetap saudara. Karena dari jalur Nabi Ishak dengan jalur Nabi Ismail, itu jalur kakak beradik. Nabi Ishak melahirkan agama Yahudi dan agama Nasrani, Nabi Ismail melahirkan dari Nabi Muhammad agama Islam. Makanya Rasulullah akhirnya indah mendoakan. Apa doanya? Wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu loh indahnya saudara itu di situ. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya peristiwa besar yang mengakhiri konflik antar agama. Kaum muslimin diajarkan tidak boleh lupa mendoakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh, makanya ketika Gus Dur datang ke Israel diprotes. Kenapa datang ke Yahudi? Loh, kita kan setiap hari wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim. Ali Ibrahim itu Yahudi, Nasrani. Itu Ali Ibrahim, Islam sama. Makanya kalau sekarang ribut di Filistin, gak usah heran. Karena itu tanah nenekmu moyang. Yahudi punya hak, Nasrani punya hak, Islam punya hak. Makanya santri-santri gak pernah ribut dengan urusan itu. Ya paling mendoakan, ya mudah-mudahan Palestina selamat, gitu aja. Tapi hentikan perang, kayaknya nggak bisa, wong itu tanah tinggalan nenek moyang kok. Hindu ya nggak ribut di situ karena nenek moyangnya beda. Makanya kalau ada orang rebutan sawah itu pasti saudara. Nah kalau ribut dengan tetangga pematang itu baru tetangga lah. Makanya di Filistin itu ribut itu terus, wong Islam, Yahudi, Nasrani itu satu rumpun. Satu rumpun sama lah dengan orang Indonesia. Ribut dengan Malaysia, bab reyok gitu, ya biasa aja. Atau bab baju kurung, ya biasa aja nanti. Nasi lemak, ribut, orang memang satu rumpun, jadi gak usah heran. Nah itu loh. Jadi Isra Mi'raj ini mengakhiri konflik besar antar kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Dari sekarang kita ini lupa, makanya kok tiba-tiba sekarang ada orang masih nah ini sebenarnya lupa kok pernah diakhiri di zaman Rasulullah dengan selalu didoakan. Setiap kita sholat selalu mendoakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini pelajaran dahsyat dari Rasulullah, makanya kita doakan aja. Jadi gak usah heran kalau kemudian nanti menjadi Muslim. Itu makanya karena setiap hari kita doakan, ya jangan dikit-dikit kofar kafir, kofar kafir. Kalau itu makna kok di kofar kafir no bentino. Nah itulah makanya kemudian Nahdlatul Ulama mengingatkan kita untuk tidak lagi menyebut kafir. Tapi yang bukan NU mesti ribut gitu. Loh Rasulullah jadi nabi tuh gitu, diurutkan semua. Gitu. Makanya terus kita disuruh beribadah haji. Nah makanya orang kalau sudah beribadah haji harus ingat setelah senapatilah sejarah Nabi Ibrahim, kita diajarkan apa? Diajarkan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, terakhir kita di mana? Wukuf di Arafah, di Jabal Rahmah. Di mana? Di situ pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan dari situlah kemudian manusia tercerai berai antar bangsa, antar suku, berbeda-beda. Dulu sebenarnya dari situ semua, dari Jabal Rahmah itu. Tapi kan kemudian dari situ terus pindah-pindah, ada yang pindah ke Arab, tetap di Arab, cantik ganteng. ada yang pindah ke Eropa berubah jadi tinggi besar rambutnya merah, ada yang pindah Cina jadi tembem-tembem sipit-sipit, ada yang pindah ke India jadi kayak gitu, ada yang pindah Afrika berubah jadi hitam gosong kayak kopi goreng, ada yang pindah ke Indonesia jadi pesek-pesek jelek-jelek begini. Lah itu sumbernya semua dari mana? Dari Jabal Rohmah itu. Makanya orang kalau pergi haji nengok Jabal Rohmah kok gak ngerti perbedaan manusia, ini kayaknya hajinya mardut. Karena kita diajarkan dari sini lah manusia berasal dari Jabal Rohmah itu. Tapi itu terjadi ribuan, ratusan ribu tahun, jutaan tahun yang lalu dari situ. Lah ketika pindah berubah, lah kenapa berubah? Gak ada yang tahu. Kenapa yang ke Arab, yang tetap di Arab tetap cantik ganteng, yang ke Eropa menjadi tinggi besar rambutnya merah? Gak ada yang tahu. Di Quran juga gak dijelaskan, di hadis gak ada. Cuman dijelaskan baca Al-Naqum su'ubah wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa bersuku suku. Tapi kenapa berubah? Gak ada yang tahu ya. Akhirnya kamakola kiro-kiro gitu aja. Enggak ada dalilnya, makanya enggak usah dipercaya ini kok enggak ada dalilnya. Tapi kira-kira yang di Arab kenapa tetap cantik ganteng ya karena enggak ada air. Beliau ini keturunannya di sana ya masih cantik masih ganteng. Karena keturunan sana. Lah kenapa orang Arab dibikin ganteng ya karena enggak ada air. Jadi kalau enggak mandi tetap cantik tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek terus enggak mandi tambah jelek. Beliau ini walaupun seminggu gak mandi gak apa-apa tetap ganteng karena turunan Arab. Kalau kita seminggu gak mandi ya udah, kecuali kita jadi coro gak pernah mandi tapi mengkilat. Orang Eropa menjadi tinggi besar rambutnya merah, yang itu jadi komplain karena kalau foto kita memang suka paling jelek sendiri. Wajahnya orang Eropa pasang itu Arnold gagah, rambutnya merah. Tapi Allah bikin mereka besar karena Allah tahu ditaruh di Eropa tempat yang sangat dingin, kalau lagi musim dingin ekstrim. Kalau dibikin kecil-kecil gini ya mati kedinginan. Makanya dibikin besar. Orang Eropa itu kalau sudah musim dingin ya Allah dinginnya nggak ketulungan. Saya mestinya tanggal 23 kemarin sepulang dari Australia yang suhunya 45 derajat panas di Australia. Masih kuat om di dalam AC. Tapi yang saya mestinya ke negara-negara bagian di Uni Soviet, gak mau saya berangkat tanggal 23 kemarin. Karena di sana lagi bersuhu min 41. Sampai bayangnya min 41 itu dinginnya kayak apa. Saya 3 kali ke sana di min 41 kencing belum selesai, sudah mampet. Lah kalau dibikin kecil ya kaduan ini mati. Makanya dibikin besar. Jadi orang Eropa itu hidupnya gak enak kalau musim dingin gak punya matahari. Karena gak punya matahari, sinar ultravioletnya hilang. Hilangnya sinar ultraviolet menyebabkan pigmen kulit berubah bintik-bintik kayak tokek. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin lari ke Indonesia. Untuk apa? Berjemur di Singkawang pakai cawetok gitu ya. Itu untuk apa? Untuk berjemur, untuk dede, bukan porno, sampean aja yang ngeres. Nah ini kita mesti diminta mengerti. Makanya Bu Wali Kota jangan bikin perda syariat kalau turis masuk ke sini harus pakai jilbab. Jangan, biarin aja begitu, wong mereka gak punya matahari. Nah ya, musim dingin di Eropa gak ada daun, seluruh daun rontok. Yang gak rontok cuma daun cemara. Makanya di bulan Desember kalau hari raya Natal menggunakan daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara ya, cuman daun itu aja yang gak rontok. Makanya kalau Natal itu asli Singkawang itu bisa daun jambu, bisa daun belimbing. Itu cemara kan, cuman itu aja yang gak rontok. Makanya sampai gak usah marah-marah. Jangan tanami masjid kami dengan pohon cemara karena itu masjid Kristen. Semenjak kapan pohon cemara punya agama? Benar, yang ini makanya Islam selalu mengajarkan wajah al-nakum so'ubah wakobah illa lita'ah. Mengerti lah, ini bangsa berbeda. Orang Eropa itu kalau musim dingin gak punya ikan karena sungainya mengering di musim di dingin. Makanya musim panas ngambil ikan diawetkan, namanya sarden. Nah, kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Mesti tiap hari cari ikan ada. Mau ikan tapa ada. Mau ikan belis. Apa belis? Ikan tongkol, ikan belis. Belis dan cari belis. Ada, nggak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Kita negeri indah. Orang Eropa kalau musim dingin, masya Allah, listrik nggak boleh mati. Kalau listrik mati kedinginan karena air kondisinya nggak bisa menghangatkan. Musim panas mati karena nggak bisa mendinginkan. Makanya teknologinya AC, air condition. Sini panas enggak, dingin enggak. Maka teknologinya cuma pakai sarung sama kebut. Kalau dinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut enggak. Kebutan itu sih, orang Eropa kalau musim dingin nggak makan daging mati. Susu harus diawetkan menjadi keju. Kalau nggak makan itu kalorinya nggak cukup, mati. Orang kita indah seumur-umur makan kobis hidup. Ini indah. Loh, ini bangsa. Orang Cina kenapa sipit-sipit coba? Kita tanya ibu wali kota itu, kenapa sipit-sipit? Di sana itu kalau musim dingin salju turun mataharinya kelihatan, makanya silau. Ya lama-lama ya gini-gini begini. Lah Afrika kenapa hitam? Allah tahu, di sana singa dititipkan di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Makanya dibikin hitam gitu, jadi kalau dikejar singa tengkurap itu gak kelihatan. Dikira potongan kayu ulin. Afrika. Lah kenapa kita dibikin kecil-kecil begini? Ya karena Allah menitipkan orang yang kecil-kecil ini di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah kita? Orang Arab nanam pohon ratusan juta satu pohon itu, bahkan miliaran. Sini nggak perlu niat. Pengen nanam kates nggak perlu niat, pepaya nggak perlu diniatkan. Makan aja pepaya, telan bijinya. Habis itu Makanya ada pepaya eek dan ada kopi lu. Wah, saya ini sudah keliling dunia manapun, pernah saya jajaki. Saya ke negeri Afrika itu, saya tanya, orang sini gak ada yang juara renang. Padahal sungainya bagus-bagus, kok gak ada orang Afrika juara renang gitu. Akhirnya saya ditunjukkan kenapa kami gak bisa berenang. Mari kita ke sungai. Begitu lihat sungai, ya Allah, buayanya itu kayak dawet. Gimana mau berenang? Kenapa kamu gak berenang? Aku berenang, krokodil senang. Loh, negeri yang paling indah kalau dalam sinetron namanya apa? Namanya Venice. Wih, melahirkan artis-artis hebat yang cantik-cantik, namanya Maria Mercedes, Betty Lafia. Itu Venezuela, tapi negeri itu sumuk. Apa sumuk itu? Panas. Oh, bukan panas, ongkep. Ombak itu, buale ombak. Wah itu, habis mandi keringetan. Habis mandi keringetan. Nah, cantiknya perempuan sana sampai usia 30 maksimal. Wah, cantik-cantik kalau usia 30 itu. Kenapa ya? Kemana-mana cuma pakai you can see aja. Tapi begitu usia 40, meledos sudah. Sak kursi-kursi gini gedenya. Berulang masa depannya segini sudah. Masa depannya. Latar belakangnya udah segini, masa depannya segini. Waduh, kayak wewe udah. Ini bisa tinggal lama, mereka. Saya waktu ke Siberia, sebuah negeri yang di ujung sana, enggak indah, ya Allah, kemana-mana naik anjing dokar. Nah, liurnya anjing pok ke muka, ya Allah. Anjingnya segini-segini, namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. belinya mahal miliatan. Di Indonesia yang punya salah satunya Bapak Fadlizon, itu punya. Bapak Fadlizon menteri, ini bukan menteri ya, tapi sering wawancara sih, tak kira menteri. Lah, jadi belum pernah saya menemukan negeri seindah kita ini, nggak ada. Makanya negeri ini negeri yang semua orang sebenarnya pengen masuk ke sini. Makanya dulu sebelum sampai lahir, ada bangsa di Eropa pengen masuk ke sini. Namanya bangsa Yunani. Padahal bangsa Yunani ini adalah bangsa yang hebat, filosof-filosofnya hebat-hebat. Sudah punya Tuhan namanya Zeus. Nah, Zeus ini menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera. Beranak Hercules. Itu pengen pindah sini, ngirim utusan namanya Bartholomeus. Ngirim ke sini. Tapi gagal karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang bisa masuk ke sini orang India, satu bangsa besar pindah ke sini, transit 10 Maldiv, bikin kerajaan namanya Salangkanaya. Rajanya Kuduma. Punya anak kemudian bergeser ke ujung timur Pulau Kalimantan ini, bikin kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Jadi mulainya dari Kalimantan sini, Indonesia itu. Makanya kalau orang Kalimantan gak ngerti ini, kasihan. Nah, si Mula Warman punya anak baru pindah ke tanah di ujung kulon Pulau Jawa, namanya Dewa Warman, bikin wangsa besar namanya Salukonegoro. Punya anak Purna Warman, masuk ke pedalaman Jawa Barat, bikin 6 kerajaan Tarumanegara. Punya anak Singasanaha. Punya anak Singasanaha, bikin kerajaan gede namanya Galuh. Baru punya anak namanya Sanjaya, masuk pedalaman Pulau Jawa di tengah-tengah, bikin wangsa besar namanya Metaram, dan jadi bangsa besar. Tapi sayang waktu itu menghasilkan konflik antara wangsa Sanjaya sama wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya itu Hindu, wangsa Shailendra itu Buddha, wangsa Sanjaya itu Hindu. Sehingga wangsa-wangsa ini pecah perang antar agama di situ tahun 820-an. Jadi sebelum keributan-keributan besar di sini sudah ribut masalah agama. Di sana pusatnya. Sampai akhirnya Raja Smaratungga, wangsa Shailendra, saking kerasnya mau bikin candi nggak bisa, cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh, akhirnya dibikinkanlah candi oleh orang Hindu. Baru mulai rukun bikin candi yang bangunkan orang Hindu, lahir candi besar namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya ada candi Buddha warnanya Hindu. Akhirnya rukun karena dibikinkan anak Smaratungga yang Raja Buddha jatuh cinta sama Panukuh, anak Hindu, menikahlah. Akhirnya jadilah raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Nah, dari situ rukun, terus Balaputra Dewa pindah Palembang bikin bangsa Shailendra, bikin kerajaan Sriwijaya. Rukun karena gak ribut agama. Yang pindah ke timur bangsa Sindok, bikin kerajaan besar tumbuh singa. Sari, jadi kerajaan besar karena gak ribut lagi masalah agama. Makanya Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, mengalahkan Mongolia, sebuah bangsa penakluk Arab, penakluk Eropa, bahkan penakluk Cina, ditaklukkan sama penguasa namanya Kertanegara. Makanya zaman jangan pernah malu, kita ini pernah menjadi bangsa besar, bahkan sampai hari ini kita bukan bangsa kecil. Kita bukan bangsa kecil. Nenek moyang kita meninggalkan peradaban yang luar biasa. Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Bisa, makanya di sini nih orang ini kan kurang kuat gitu. Maka apapun menjadi terlihat hebat sebenarnya. Bahasa, orang Indonesia kalau punya bahasa lebih lengkap daripada orang Inggris. Orang Inggris bilang nasi, rice. Orang Arab, rus. Orang Indonesia nanti dulu kalau masih di sawah namanya padi. Kalau dipanen namanya gabah. Nah, kalau sudah digiling namanya beras, patah-patah namanya Lenir. Buntel daun namanya lon. Lontong. Buntel janur namanya ku. Kupat. Panjang dikit namanya le. Lepet. Tanpa dibuntel namanya se. Seko. Kondol cecek siji jenengi u. Diublok-ublok namanya bu. Ubur. Silite gosong jenengi in. Ayo. Lengkap sana cuman rice, rus. Di Arab itu naum, di Inggris sleep, di Indonesia, wow, macam-macam. Sari, tilem, nendro, kekasih kita, bubuk. Mau biasa turu, copet, mijat. Lengkap. Alam sakoto, orang Indonesia jatuh. Beda lagi kalau ke depan namanya nyu. Ke belakang jeng ini glem baru sakoto terbahasa. Makanya waktu Gus Dur itu sakit setruk 7 kali gak mati, orang Eropa kaget, ini manusia apa setruk 7 kali kok gak mati. Akhirnya kemudian saya ajak jalan-jalan pengobatan Indonesia hebat, itu profesor dari Guangzhou University kaget itu, karena di Indonesia ada pengobatan ajaib, pengobatan online, jadi penyembuhannya online menggunakan sistem bluetooth. Itu hanya ada di Indonesia. Apa obatannya nyangan-nyangan? Loh yang ini nyangan-nyangan kok jempolnya yang diikat itu, kalau gak di Indonesia gak ada. Mesti nyangan-nyangan itunya kan diikat itunya, kalau apa yang ini. Loh hanya di Indonesia orang sakit mata dikasih kencing matanya, itu di sini. Hanya di Indonesia orang sakit jarinya nanan cep nasi pite-pite. Kita ini ya Allah, makanya tadi saya ceritakan sama Bu Wali, kita ini beraneka ragam. Ah iya kan, orang Arab hanya mengenal anu setan gitu. Orang Inggris ghost. Ghostnya aja gak banyak, paling cuman Dracula. Cuman itu aja. Orang Cina ya paling cuman vampir. Nah kalau orang Indonesia, ya Allah gak bisa dihitung. Ada jerangkong, ada wewe gombel, ada gundul pringis, pocong. Ya Allah kenderuwo lah macam-macam. Alah banyak sekali teman-teman, ensiklopedi kenderuwo di hantu Indonesia itu. Oh banyak sekali. Ono bekakak, ono liak, ono rupamu. Lah makanya ketika kita sudah punya pengalaman, akhirnya zaman Majapahit ini bangsa harus dirukunkan. Kenapa? Karena hanya di sinilah adanya puluhan bangsa. Arab itu satu bangsa, Inggris, Eropa satu bangsa. Eropa satu bangsa jadi pikul puluhan negara, Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dipikul satu negara Republik Indonesia. Makanya oleh Majapahit waktu itu perbedaan dirukunkan. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Semenjak itu kemudian bangsa ini saling menjaga karena punya pengalaman pahit konflik tahun 800. Nah itu makanya ketika Islam datang dengan lakum dinukum waliyadin, kita udah siap menerimanya. Perbedaan antara agama saling menjaga karena dari dulu pelajaran begitu. Makanya sampai jangan heran kalau ada banter jaga gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indo. Gak usah dibully, yang bully itu berarti gak ngerti. Ya kasihan juga udah begini gak ngerti. Ini bangsa. Nah, ini sekarang kita ini bangsa ini, Masya Allah. Nah itu nih Islam, ajarannya begitu. Kalau gak mau doakan dan saling rukun. Makanya terus-terusan ya rukun pada Yahudi dan Nasrani menggunakan piagam Madinah. Dan orang biar gak lupa, makanya Islam itu mengajarkan sejarah masa lalu, sejarah masa lalu, sejarah masa lalu, selalu diingetin. biar enggak lupa Nabi Adam gimana sejarahnya, Nabi Idris gimana, yang kemudian oleh orang-orang NU, oleh santri sering dihafalkan, Umadamun Idrisunu kunutu ma'asoleh wa Ibrahimu kulunu tabah Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kaza Shu'aibu Harun wal Musa wal Yasa'u Kibri Dawudu Sulaimanu tabah Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khadimun Da'allah. Ya itu kan kita diajarkan Nabi Adam Idris. Nah, cara pembelajaran seperti inilah yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah, namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita ini kebetulan wal jamaahnya ulama, kita pengikut Rasulullah tapi wal jamaahnya ulama. Makanya orang NU gak pernah lupa dengan asal usul menjadi Islam. Yang ketemu Rasulullah namanya sahabat, yang ketemu sahabat namanya tabi'in, yang ketemu tabi'in namanya tabi'at tabi'in, yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'at tabi'in. Bila kita ketemu ulama walau satu lambia, maka kita namanya tabi'at panjang. Makanya kita ini sering diajarkan, kita ini nahdlatul ulama, karena kita ini muridnya ulama. Nah, muridnya Nabi, kita namanya sahabat. Lah ini diatur dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Nabi Muhammad biar gak lupa masa lalunya, diajarkan ibadah haji, mengenal sejarah masa lalu para pendahulunya. Lah kita diajarkan siratal mustaqim, jangan lupakan siratal ladzina an'amta alaihim. Maka NU biasanya santri, oh kita muridnya ulama, kita punya guru-guru yang panjang. Ya gak usah heran, saya misalnya punya guru-guru dari bapak-bapak saya, punya guru namanya ada Kiai Khalid, ada Kiai Hambali. Ini saya pribadi biar gampang ya mencernanya. Nah itu murid-murid langitan Tuban sana. Nah itu semuanya dulu muridnya Mbak Abdul Hadi muridnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari muridnya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh. Lah Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairon Bakareng. Mbak Khairon muridnya Mbak Abdul Wahid muridnya Mbak Abdul Halim. Mbak Abdul Halim muridnya Mbak Sufyan. Mbak Sufyan muridnya Mbak Jabbar. Mbak Jabbar muridnya Mbak Abdul Rahman. Mbak Abdul Rahman muridnya Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo. Muridnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Muridnya Syekh Jumadil Kubro. Muridnya Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Muridnya Syekh Jumadil Kubro. Muridnya Syekh Muhammad. Muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin. Muridnya Syekh Abdul Malik. Muridnya Syekh Alawi Amil Faqih. Muridnya Syekh Ahmad Sohib Mirbat. Muridnya Syekh Ali Khalil Qasam. Muridnya Syekh Ali. Murid Syekh Muhammad. Murid Syekh Ahli. Murid Syekh Ahmad Al-Muhajir. Murid Syekh Isa. Murid Syekh Ubaidillah. Murid Syekh Muhammad. Murid Syekh Ali Uraidi. Murid Syekh Ja'far Sadiq. Murid Syekh Muhammad Baqir. Murid Syekh Ali Zainal Abidin. Murid Syekh Hasan Husain. Murid Sayyidina Ali. Nah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya NU biasa aja menjadi wal jamaahnya ulama. Itulah ya. Makanya Rasulullah dengan wal jamaah sahabat kurban pakai unta bisa, karena lahir unta. Orang Singkawang lahirnya kerbosa sapi, memaksakan diri kurban pakai unta ditangkap Pak Polisi menyolong untanya kebun binatang. Lu wal jamaahnya beda. Makan pakai tiga jari wal jamaah sana bisa, yang sini nggak bisa, mau makanannya soto. Apalagi makannya bakso. Tadi bakso mana Bu? 168. Bakso 68. Nah, cuman ceritanya aja kayaknya. Karena Bu Wali, kata Bu Wali bukanya jam 8. Saya jam 8 naik pesawat sudah besok. Ya nah, besok-besok lagi berarti. Tadi kan sudah dimakan cepedak. Saya sudah dikasih cepedak tadi. Memang ini kota toleransi. Iya toleransi bener. Tadi saya dibilang, Gus makan cepedaknya jangan banyak-banyak, nanti perutnya sakit. Tapi saya yakin ini kota toleransi. Akhirnya begitu makan cepedak, gak pusing juga perut saya. Wong apa? Cepedaknya bertoleransi dengan perut saya. Nah ini loh, jadi biasa, makanya kita ini biasa, ini muridnya ulama, sholat, ya gak ngoyo-ngoyo, biasa aja. Sholat duhur mestinya jam 1, terus setengah 1, kalau muridnya ulama ya sholat duhurnya setengah 3, ya kan masih nunggu wal jamaah yang masih di sawah, masih di kebun, biasa aja. Kalau sholat itu waktunya panjang, sholat duhur berarti waktu adzan sampai waktu asar. Enggak usah buru-buru. Salibar tegur ya Allahu Akbar. Satu rakaat kok deng asar enggak apa-apa. Wong kepalanya masih di salat duhur masih boleh. Kata siapa enggak boleh? Tapi jangan dibikin sering-sering gitu aja. Lu masih boleh. Ibu sama bapak di sawah, Pak, kita pulang. Kenapa? Waktunya hampir habis. Ya sudah nanti kita salat bareng jamaah. Oh iya, pulang. Sampai di rumah, Bapak, tadi aku ngompol, tak mandi dulu ya. Nanti aku makmum, Bapak sholat dulu biar waktunya gak habis. Bapaknya usolli falbaghuri arba'a rakaat mustaqbal qiblati adaan imaman. Padahal makmumnya belum ada. Kok makmumnya masih mandi? Nah, ternyata begitu mandi baru mandi sudah bapaknya satu rakaat sudah kena waktu asar. Berarti ibunya kan belum sholat duhur sudah masuk waktu asar. Selesai mandi enggak apa-apa langsung aja sholat usolli falbaghuri arba'a rakaat mustaqbal qiblati adaan makmuman. Boleh wong tadi janjiannya sebelum asar. Benar. Tapi ya jangan dibikin sering-sering gitu aja. Lu fakir itu enak, makanya orang kalau belajar fakir enak, gak kayak sekarang apa gitu. Begitu tanya Allah langsung sholat, akhirnya ketinggalan yang masih di sawah gak sembahyang sama. Itulah bedanya ulama. Ya, itu di sini. Terus Allah Akbar, Allah Akbar, nunggu gak dateng-dateng ya Robana Ya Rabbana. Masih gak dateng ya Tombo hati umpeklin abani hatinya dewe. Masih gak dateng-dateng baru tiur rugian. Jangan yang dateng. Biasa aja di sini tuh para ulama kalau sholat ya cuman Allahu Akbar. Gak ada kok Allah. Kan ada dong Allah. Ini ulama tenanan, ulama beneran paling cuman Allahu Akbar. Kenapa? Makmum sini beda. Makmum sini tuh gak khusyuk. Makmum sini gak ada yang khusyuk. Kenapa? Karena pemancar lokal. Kalau pemancar aslinya di Arab sana, di Mekah, khusyuk kok itu pemancar utama. Ini kan pemancar lokal. Sinyalnya suka hilang. Lah ya kadang lagi nyambung sinyal Allah. Khusyuk inna sholat wa nusukah ya. Tahu-tahu ada sinyal bakso. Ting ting ting ting hilang sholatnya. Bakso. Ini karena nasib pemancar lokal. Itu kan begitu ya tuh. Mungkin. Bu. Rukuwe bolong. Wah, iki bang. Tahu-tahu lo gede-gede iya Allah. Rukuku kudana. Ini pengalaman semua. Wah, iki bang. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانه اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لامين. لا ini lain pemandang lo kalau enak-enak bener wain. Lo makanya kiai itu jarang yang Allah. Kita jarang kenapa? Tahu wal jamaahnya ini matanya kemana mah? Makanya kalau Allah gimana ya ibu nyetop opo ya. Makanya kiai itu bukannya gak ngerti dalil. Ngerti dalil begini yang ngerti. Gini-gini yang ngerti. Gini yang dalilnya ngerti semua kiai. Tapi ngepaske dengan jamaah. Jamaah. akbar ya Allah. Gak ada kiai Allah itu. Gak ada itu. Omal jamaah sini itu kakinya jam salam 8. Orangnya lagi gerayang ini begini. Makanya kalau tahu dalil rapat, tahu dalil apa, tapi menyesuaikan dengan jamaah. Nah ini jamaah kakinya masih digerayangin jingkat, ya jangan digerayangin gini-gini-gini. Nah ini nanti kira ulama itu gak ngerti, tapi memilihkan yang paling pas buat jamaah. Ya Allah, wajibun. Lo nama-nama kiai, ulang kiai tenana. Wah. Padang saya ini sholat itu aneh-aneh, sholat sampai terlambat gara-gara nyincing kanok. Ngapain? Ini wong auratnya wong lanang itu, laki-laki itu auratnya baina surah waruk bah antara pusar sama lu. Lu tuh gara-gara apa, ngapain kamu mikirin yang di situ, yang penting ini sini ketutup. Sudah mau pakai sarung boleh, pakai baju boleh. Enggak punya apa-apa pakai terpal juga boleh. Lu ini yang kadang kita ini kan makanya suka awal ulama ini enggak serius sholat. Apalagi kiai ya, NU enggak serius sholat deh. Allah Akbar. Ah. Ah. Serius ya, cepat duduk. Makanya kalau sholat tarawih itu kalau NU sholatnya cowok betul luar biasa. Ya dipaskan dengan jamaahnya. Wong jamaah santri ini kan sholatnya bolong-bolong. Maka kalau tarawih ngambil yang 20 bukan ngambil yang 8. Dalilnya apa? Ya enggak pakai dalil gitu aja pakai dalil. Benar ya benar. Itu yang benar 8 apa 20? Dua-duanya benar. Wong yang enggak tarawih aja benar. Lah kan sunat itu cuma, sunat tarawih. Maka nang usul li sunat tarawih. Ini sholat tarawih itu sunat, ya dijalankan ya nggak apa-apa, tapi kalau dijalankan pahalanya besar. Makanya karena pahalanya besar kita milih yang 20. Di samping itu aman kalau 20. Kalau nanti yang benar 8, kan kita masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana? Gak usah ribut dalil, yang paling ribut dalil. Lah makanya ulama-ulama punya cara kalau habis sholat diajak dikit la ilaha illallah la ilaha illallah, karena bocor kepalanya, telinganya. Makanya di la ilaha illallah pakai gedek-gedek sambil bunyi. Ada yang protes, sahabat itu kalau dikit diem begini kenapa kamu gedek-gedek? Lah sahabat murid Rasulullah diem begini masuk wifi nya Rasul. Rasulullah ya online apalagi kalau ditetring sama Rasulullah ya Allah, kita diem begini ya turu. Apalagi kalau gak bunyi cuman ya itu yang ibu-ibu ini mau pikir gimana kok gak denger bunyi apa, bunyi apa, bunyi apa tuku tasbih mbak, bunyi apa, mbak. Ini makanya santri itu punya cara tersendiri. Habis itu puasa, dia puasa-puasa. Santri ini puasa itu karena malamnya begadang rontek-rontek gitu. Oh lah orang ini kan ngantuk. Lah karena ngantuk, terus daripada Belanda nanti lupa, makanya pakai imsak. Nah setelah imsak terus tidur. Itu mau tidur didalili kamu kalau puasa gak usah melek, tidur aja lebih bagus. Loh kok bisa ya? Iyalah tidur itu lebih bagus daripada melek, karena kamu orang Indonesia. Kalau di Arab sana melek gak apa-apa, lihat rumah depannya padang pam pasir. Terus ini kamu melek, lihat rumah depannya jambu. Mangga, daripada kamu gak khusus, udah tidur aja. Dalilnya apa nih? Ada naumuso imin iba, satu tidurnya orang puasa itu iba, ibadah. Makanya kalau bulan puasa tidur terus, kiainya sepi, maka kiainya pergi ke pasar beli mercon. Nah itu akan dar luar beli kembang api. Makanya Pak Polisi nggak punten ya, Pak Polres, kalau nanti bulan puasa banyak mercon, nggak usah ditangkep. Biasa aja. Karena apa? Mercon bagi santri adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah aja. Jadi cara aja orang itu kayak biasa aja, jadi indah Islam itu. Asik gitu kan cara beragamanya. Haji, hajinya orang sini kan lama ngantrinya 26 tahun. Makanya biar lega hatinya nempelkan gambar Masjidil Haram. Besok ke situ aku. Kalau sudah daftar latihan di alun-alun Singkawang. Lebih ke rumah aja. Iya, tapi gak banyak triplek. Nanti pergi haji ke Pontianak diantar orang sekampung pakai bis. Yang pergi haji masuk asrama, yang nganterkan minggu kebun binang. Biasa itu lah indah ini. Boleh coba. Ini kalau tidak, nah ini namanya cara beragamanya orang Nusantara. Nah, ya ini yang dinamakan Islam Nusantara. Ya ini Islam di Nusantara itu ya begini nih. Bukan agama baru, ya bukan saja agama baru, gayanya orang Nusantara. Ya termasuk kita ini kan sudah jauh dengan Rasulullah, nggak pernah ketemu. Nah, hubungan kita dengan Rasulullah itu diatur namanya sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat. Nah, sholawat itu kan perintah, lantas dijalankan. Nah, orang Indonesia itu kalau menjalankan sesuatu kan akhirannya makanya sholawat itu kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawat. Kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudung. Orang mati bacakan Quran, tapi kalau sak Quran ya udah balik lagi besok kecapean. Makanya ambil yang pendek namanya ya Yasin. Berhubung Yasin kalau belum sudah dipakai namanya Yasin. Bacakan tahlil, maka pengin tahlil dipakai namanya tahlilan. Karena bahasanya orang Indonesia. Aku tahlil mau, tapi kalau tahlilan enggak mau, berarti kamu punya kado, enggak mau kado. Tidak. Oh, ini caranya bahasanya memang bahasa begitu. Nah, sholawatan inilah yang akhirnya mampu menghantarkan kita menggunakan sholat. Para habaib ini yang ngajari, biar beliau-beliau yang urusan sholawatan. Karena setiap tidur beliau dapat konrenan. Nah, para habaib itu kan kayak power bank, dapat setrum terus. Beliau tidur dapat wa'ala ali sayyidina Muhammad. Orang se-Indonesia wa'ala ali sayyidina Muhammad. Kita gak dapat, beliau dapat. Makanya kalau ini hati-hati jadi habib itu soalnya power bank. Kalau nyetrumnya salah, meledos baterainya. Makanya mumpung ada power bank lewat, barokah gitu aja. Nah, kalau selfie tetap sama saya kan gitu. Ini power bank ma'ala ali sayyidina Muhammad. Maka beliau-beliau sholawatan dia sama kakeknya. Iya kan. Kebetulan, kan gitu. Ternyata cucuku kalau sampai di Singkawang jadi kecilin gitu balik. Lah itu makanya beliau ngajarin dan kita sholawatan. Akhirnya yang orang-orang kampung caranya juga beda-beda. Ada yang diajari Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dino ne Senin rolas mulut. Nah, sholawatannya mau bisa solo yo. Ni santri, enak santri. Marhaban ya nur aini, marhaban. Marhaban ya nur aini. Wa marhaban. Abdullah ya. Wassalam Samirun Gulahini ya Tajandat Sallallahu muda-muda neng NU sing tuwek ya. Halo ya Nabi. Salam alaika. Salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat Allah alaika. Ini duwek-duwek napasnya miseka. Lah tapi karena muridnya ulama ini macam-macam, mana sih senengane dang dangdut, maka para ulama silakan selawatan dengan kaya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo rame. Wes. Loh, ini kan berulang macam-macam, ajarkan cara yang berbeda beda. Yang lagi putus cinta, ya Nabi salam, alaika. Ya Rasul salam, alaika. Ya Habib salam, alaika. Salamatullah, alaika. Ya Rasulito, harus sopo. Sing wong Sunda. Sunda ya cara Sunda. Ya Rasulullah salam. Salamun alaik. Ya Rabbi ya Jalilan. Miwadarati. Kadabadaya hirada. Rasalalami. Ya Ruhailal Juru. Miwadarami. Esrilin macetel. Nah itu Sunda. Orang Banjarmasin beda lagi. Semangat. Ya Rasulullah salamun alaikum alaikum. Rabi asani wa daraji al-fatayaji. Rasalalami. Ya Uhay lalju. Ya Uhay lalju. Tiwal karomi kutabaru gunungnya. Bami gafah. Nah itu punya ulama. Nah itu makanya indah. Makanya dia protes, kok apa selawatan kok macam-macam? Ya muridnya Nabi, umatnya Nabi macam-macam. Makanya selawat itu pakai bahasa apapun bagus. Pakai lagu apa aja bagus. Wayang nggak bisa. Wayang itu bagusnya Jawa kok. Pakai bahasa Indonesia jelek. Wayang itu punyanya orang Jawa. Oh, mungkin gonjang ganjing lagi pelap-pelap. Oh, mungkin berguncang-guncang lagi berkedip-kedip. Jelek. Indonesia Raya. Bagusnya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa jelek. Indonesia tanah airku bagus. Bahasa Jawa Indonesia lemah banyu. Apalagi kalau kena banyu mas Indonesia lemah banyu nenyong. Adan itu bagusnya gitu-itu. Gak usah dirubah-rubah. Adan itu standar. Ayo sholat. Itu ada. Cepat diganti dangdut rusak. Ayo sholat. Ayo sholat. Ya rusak boleh. Makanya mana ada dia ibu bahasa makanya Gus Dur sholawatan seorang aneh. Gus Dur ini ahli sastra, lulusan terbaik, lulusan sastra Arab di Baghdad, di Mesir, tapi bikin lagu ya dangdut juga. Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nabiya awafiqani amalan salihah. Itu kan lagu dangdut itu. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih pandang sayang. Itu dangdut. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Itu nyanyi Idalaila, grupnya jenenge Awara, penyanyinya Idalaila, grupnya Awara, korek terbaik dari Jawa Timur asal Gresik. Itu Idalaila. Pengarang lagunya Ahmadi sama Abdul Qadir, judulnya Perintah Ilahi. Makanya lagunya bagus, wong yang ngarang orang-orang aneh. Nggak kayak sekarang yang ngarang lagu wong kucruk semua. Makanya lagunya aneh. Kemana? Gimana? Kemana? Gimana? Kemana? Tak tahu di mana? Tak tahu kemana? Di mana? Kemana? Kemana? Ini lagu dari awal sampai akhir kok tanya. Ini nyampe nanti apa ya, sampai Ayu Ting Ting itu suaminya hilang, gak tahu dia. Wah, itu lagu sekarang susah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Apalagi lagu sekarang ada lagu gak ada suaranya, cuma sokong kok lagunya Inul. Sampai kiai se-Indonesia pusing semua gara-gara dasar goyang setan, goyang iblis, semua begitu. Ya gak apa-apa cuma kiai satu, Gus Dur. Gak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Nah ya Gus Dur dimarahi oleh kiai-kiai se-Indonesia. Usah-usah marah semua, Gus Dur dibully. Saya dipanggil sama Kibu Atasye, Gus bawa Gus Dur ke Buntet, tak bawa ke Cirebon. Diadili di sana, Gus, Anda mengatakan goyang itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Loh, kalau sudah goyang Gus, pokoknya plek-plek-plek gini. Penuh sahabat, kok gak apa-apa, bagaimana Gus Dur ini? Loh, apa sampean lupa kalau aku udah gak lihat? Itu makanya, lihat ya Allah. Nah itu ulama sholawatan ya. Makanya ulama-ulama ini menghasilkan generasi, generasi yang cinta roh Rasul. Di tempat lain gak bisa, tahu sholawat gak mau sholawatan. Seperti orang punya kado gak mau kado. Jadi mereka gak punya cinta, tahu sholawat tapi tidak sampai tunggu mahab. Makanya kita biasa aja. selawat kayak model Habib Syekh. Indah aja. Ya nana. Ya nana. Ya nana. Ya nana. Ya nana. Nabi Muhammad. Dari kalbadul ilallah. Tuhan. Allah. Saya itu menyinyung tuh bisa, ya gak bisa kok-kok-koknya itu. Kalau depannya taruhan bagusan saya. Ayo mana coba nanti kita tes sama Abu Syekh berdua itu. Wali kota Singkawang kapan datangkan saya tes suaranya. Kita tes nanti bagusan saya kayaknya suaranya depannya. Pas kok-kok-koknya sih dia gak bisa. Pas kok-kok-koknya aja gak bisa itu. Cuma lainnya lo itu ya no. Tapi kan kita ini udah diajari cinta Rasul, walaupun selawatan Yahana itu kan kita nggak ngerti artinya. Wow, gue nggak ngerti artinya, tapi seneng karena nggak ngerti tapi seneng. Akhirnya kalau kesini bawa bendera ini akibat selawatan tapi nggak ngerti maksudnya. Coba kalau ngerti maksudnya ya nana. Ya, nah, berhubung gak ngerti ya? Iya, kadang-kadang bendera slang juga naik gitu. Iban Pales, bendera Vespa, hujan. Gak apa-apa, kok ini masalah cinta. Ya, capek. Oh, itu kalau gak di kalangan santri gak ketemu itu. Makanya orang sering konsulat, apa itu? Selawatan kok joget-joget segala, berlebihan itu, bulu, musyrik. Kamu itu ngerti selawat, gak ngerti selawatan. Makanya gak ngerti kalau selawatan itu menghasilkan rasa cinta. Kalau rasa cinta itu yang joget bareng. Iya, iya, iya. Kalau cinta itu ekspresif, kita lihat pacar jauh, yes. Lu makanya kalau selawatan, iya, nah. Kalau selawatan, masa cinta pak? Apa kamu? Solawatan berlebihan. Masa solawatan anta Samsung, anta Badrun, rembulan, anta matahari. Ini kalimat berlebihan untuk ungkapan solawat. Kamu ngerti solawat gak? Ngerti solawatan aja cerewet. Ya udah, dari dulu namanya cinta itu pujiannya berlebih. Kalian udah tahu jelek gede, wajahmu seperti purnama. Itu pesek wajahmu, semancung semeru. Ya namanya cinta itu begitu, selalu memujimu. Muji. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Musyrik. Lalu cinta kok sebut musyrik. Kalimat cinta itu dari dulu ya begitu, dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau dari ilmu fikih ya musyrik, masuk gak ketemu sehari mah mati. Biasa aja. Kalimat cinta kok dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dusta. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu dibahasnya kelahi kita. Biasmu sama lu kejadian balik ke rahim ibu. Lu makanya mahabbah itu gak bisa diukur dengan ilmu fikih. Rumah irama pacarnya mati, kalimat cintanya musyrik. Lu sudah mendahul kalimatnya rumah irama itu. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya gini ya? Kayak Allah aja kamu ngerti kamu. Lu cinta itu begitu dari dulu. Pacar hilang itu hanya Allah, gak mau nanya Kapolres. Ah nanti paling juga gak ketemu katanya. Langsung tanya Allah kalau pacar hilang. Begitu pacarnya hilang langsung tanya kepada Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang aja tanya Al. Ini cinta. Makanya gak usah heran kalau solawatan itu berlebihan. Iya, makanya orang kalau gak ngerti solawatan, bet, gak ngerti makabah. Selalu komplain, berlebihan, hulu, musyrik. makanya biasa aja tuh kita ini kalau selawatan. Anak-anak di rumah itu, anak-anak itu tak tahu itu, kemana itu anak itu selawatan. Nggak taunya pergi selawatan, dia nggak kebagian bendera. Namanya juga anak-anak, sarungnya dipakai bendera. Gue ini kecil, ya Allah, padahal nggak pakai celana. Gini-gini, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Masih kecil gitu, ya, sekitar 6 tahun, 7 tahun itu. Sampai muser-muser itu, peci nyantah kemana ya. Bajunya dipakai tapi sarungnya diambil gini ya, bawahnya gak pakai apa-apa, lucu itu. Ini itu dulu kalau sudah ada musim video tak viralkan ya. Belum ada, jadi kita ini santri biasa, makanya bagi Isyak, bagi santri, Islam itu indah dan yang gembira. Yang lain serem-serem, Allah apa? Nanti cuma Allah. Nah ini yes. Makanya kalau santri ini megang itu indah, yang lain serem-serem deh. Nah itu, makanya kita ini yang tradisi santri, makanya pengajiannya begini nih, sampai malam begini. Ini, tiba-tiba sekarang ada cerita, negara sedang melakukan kriminalisasi ulama. Kriminalisasi mana? Ini kan rame sekarang, ulama dikriminalisasi oleh negara, kata siapa? Orang kita jam segini ngaji solawatan cekikik-cekikik yang gak ada apa-apa. Gak ada kriminalisasi ulama, kecuali memang ulamanya yang kriminal. Gimana kriminalisasi ulama? Oh, presiden aja manggil saya kemarin di istana, ya yang tampangnya kriminal. Bisa tanya aneh. Ini kita ini jangan kemakan wa-wa gitu. Ini gimana sih semua? Wa-wa sampai gue ini. Ini biasa aja mah. Hanya kita kalau udah ulama di dunia. Ya tamunya yang kriminal udah tahu kita punya bendera merah putih, kamu ngibarkan bendera langkah lain. Menyaingi merah putih. Di bendera apa saja boleh berkibar di Indonesia, tapi jangan mau nyaingi merah putih. Di bendera Coca-Cola banyak, tapi gak nyaingi merah putih, gak apa-apa. Itu bendera NU gak nyaingi merah putih. Lah begitu kamu nyaingi merah putih, hati-hati ini bendera Tauhid. Bendera siapa? Kalau itu bendera Tauhid, mestinya Kiai Hasyim sudah mengajarkan dari dulu. Ini Rasul nulis sendiri, kok Rasul gak bisa baca, gak bisa nulis kok. Nulis sendiri. Kamu kalau anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Ya enggak, mau ngaku tahlilan setiap hari, ya la ilaha illallah. Mereka ini kan belum punya, belum ngerti cara meletakkan bendera. Kita sudah tahu caranya meletakkan la ilaha illallah dalam hati dan zikir. Mereka belum ngerti caranya, maka kemana-mana dibawa. Coba kalau sudah ngerti cara narutnya, pasti nggak begitu. Tapi kalau kita tolak itu, kamu anti la ilaha illallah. Enggak lah, jangan begitu, kok serem banget kamu. Saya anti bendera PKI karena palu arit, tapi kalau kita ke sawah tetap pakai arit, lukang tetap pakai palu aja. Ini kita kan gede-gede ceritanya. Jadi ada apa-apa, itu kan kasihan anak-anak yang sebenarnya korban peradaban. Bener merah putih haram. Ini dulu orang punya merah putih itu perjuangannya luar biasa. Kami di Indonesia bisa mengibarkan merah putih itu. Kalau Belanda tahu, tembak kita. Makanya merah putih nenek moyang kita mengibarkan di atas rumah. Kalau bikin rumah, kibarkan merah putih. Belanda curiga, tiangnya dikasih pisang. Masih curiga, tiangnya kasih tebu. Masih curiga, kasih kelapa. Masih curiga, dikasih pisang. Masih curiga, besok datang ke situ bawa tumpeng sama ingkung. Oh ternyata cuma mau makan orang ini. Begitu makanannya habis, padinya mengering, tepunya mengering, pisangnya mengering, kelapanya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Itu cara melawan Belanda waktu itu. Sehingga ketika Belanda memaksakan menambahkan biru pada merah putih, disobek sama santri, terjadilah peristiwa 10 November. Dan berhasil menyerukan perang melawan Belanda. Belanda. Jadi demi merah putih dulu ribuan nyawa dikorbankan. Sekarang merah putih tidak minta nyawa, cuma minta angkat tangan doang kok. Ini dong alasanmu banyak, yang musyrik, yang ini pasti zaman perang nenek moyangmu bandar dadu. Ini lu kadang kita ini hasil akhir ini gak tahu nenek moyang kita membangun bangsa ini dengan susah payah. Makanya para ulama, para sesepuh selalu mengajar kalau ada orang membangun rumah, ikutlah walaupun cuma satu kali. Apa? Mengangkat genteng ke atas rumah. Walaupun kamu tidak mengerti caranya, kalau ada orang bangun rumah, kamu bantulah. Walaupun satu genteng, naikkan ke atas rumah, biar kamu ngerti panasnya di atas rumah. Kita nggak tahu apa-apa, tinggal menikmati aja, cerewetnya luar biasa. Pancasila haram. Lu Pancasila bok haram, lu dosa kamu. Karena kamu hidup di Indonesia setiap hari beli pakai uang itu semuanya ada stempelnya Pancasila. Makanya ikut lagi ya, ya aja, enggak usah ikut yang udah begitu-begitu. Dosamu tambah banyak. Hancurkan Yahudi. Ya kalau Yahudi mati kita susah. Pergi hajinya naik apa coba? Dia bisa bikin pesawat itu ya, Yahudi. Pak Habib disuruh bikin pesawat gak jadi, yang namanya tetuko sing teko ratu putu ku sing tuku ratu ko gak ada pesawat ngelangi lemaknya di Jawa anti Cina lah, kamu kalau Cina gak ada kamu gak bisa ngerokok karena rokok produksi gudang karam untuk Cina. Kita punya kain murah karena ada Cina. Nah ini situ kalau gak ada Cina yang bikin rokok, bikin rokok, bakomu siapa yang beli? Ini biasa aja lah, hidup itu biasa begitu. Kita berterima kasih ada orang Kristen yang ada di Perancis sana, yang pintar bikin bedak dan parfum, sehingga perempuan kita cantik-cantik lah. Lagi kalau bedak Singkawang susah, operasi tumbuh, belum pernah. Hidup itu begitu. Kita hidup yang bersih, yang halal ada. Hidup itu sekarang yang bersih, benar-benar halal ada. Ibu Wali Kota, ada hidup yang benar-benar bersih dan halal. Apa? Ya udah kalau ada hujan kamu mangap aja. Itu paling halal di dunia sekarang. Air hujan yang diambil langsung dengan mangap. Jangan pakai ciduk, ciduk buatan Cina. Nah ini makanya kita ini menjadi indah seperti ini. Nah itulah. Amma ba'du. Nah ini bukan cuman lah saya. Ya baru amma ba'du lah. Karena kita lanjutin, itulah bangsa kita. Itu bangsa kita tadi seperti itu, betapa indahnya. Nah sekarang kita pertahankan keindahan bangsa ini. Nah, cara mempertahankan bangsa seperti apa? Nih yang kuncinya dari sini. Ini mumpung Harlam Muslimat saya sampaikan. Jadi bangsa dan negara ini menurut Islam, menurut Rasulullah, tegak dan tidaknya tergantung siapa? Tergantung perempuan. Al-mar'atu 'imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Baik buruknya negara tergantung baik buruknya perempuan. Kalau perempuan itu baik, negaranya baik, perempuan buruk, negaranya buruk. Lalu kenapa? Karena seluruh generasi lahir dari perempuan. Loh, makanya tugas laki-laki ini berat apa? Membahagiakan perempuan. Loh, perempuan itu makanya menumbuhkan generasi itu perempuan. Makanya Islam mengajarkan bisa hukum harsul. Perempuan itu sawahmu. Sawah itu untuk nanem. Yang namanya sawah itu untuk nanem. Kalau nanem benihnya yang bagus. Sampai kalau mau bikin mau nanem makannya yang bagus. Jangan mau nanem kok nyuri ikan, ini rusak nanti itu. Maka yang jadi anak saripatinya ikan curi. Curi ya. Makanya bapaknya Imam Syafi'i menemukan delima yang hanyut, cari halalnya. Lah kita ini makanya sekarang generasi kita tanamannya rusak-rusak ya, karena nanemnya gak mikir. Mau nanem juri ayam ini ya rusak. Nah itu sawah, sawah itu untuk nanem. Maka laki-laki ini yang biasanya nanem. Loh itu kan bahasanya lugas ya. Laki-laki nanem, nah perempuan yang dibagian di sawah. Makanya setelah ditanam 9 bulan ditaruh sih itu, kalau ditanam sampai nanti tumbuh 2 tahun kasih air susu. Makanya sampean kalau nanam harus ngerti sawahnya. Ngantuk jangan nanam. Ya ngantuk nanam ya tanamannya anaknya bodoh. Ya cari dapat kapur sekilo juga gak nyantol. Sawah itu kalau ditanam harus dikasih air, dikasih pupuk. Iya, perempuan ini harus selalu dialiri air dan pupuk ibarat sawah biar gak kering. Makanya perempuan harus selalu basah, sawah harus selalu basah. Makanya biar selalu basah dan subur, perempuan harus selalu pegang uang. Itu, dan yang nyiapkan uang siapa? Ya laki-lakinya. Ngopi aja. Nah itu makanya. Nah iya. Nah itu makanya kalau kemudian wali kota ini, ibu wali kota ini perempuan, kita punya harapan. Itu, tegaknya kehidupan berbangsa berikutnya. Kan gitu, makanya ibu kota. Nah itu makanya tuh ke perempuan ini harus dikasih uang biar hidupnya tenang. Nanti tugas yang kasih uang siapa? Ya pemilik sawah dong. Makanya uang 1.000 lebih baik dipegang ibu, 100.000 apalagi bapak pegang 100.000 gak ada manfaatnya kecuali beli rokok. Tapi kalau ibu pegang uang 1.000 beli garam, satu warga merasakan semuanya. Di situ sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar, tanamannya mati. Makanya ketika ibu ini ditanami anak dijadikan nel, nggak boleh dimarahi dan jangan dibikin panas hatinya. Nah ini rumus kehidupan, makanya kalau kamu pengen punya tumbuhan yang bagus, sawahnya diurus yang benar, yang benar. Kalau iya, dia nggak boleh panas. Napa? Oh, kata siapa? Orang sawah ra bener, sih duwe ning ra bener. Salah itu kalau laki-laki itu bisa mencukupi dan indah, enggak ada. Sawah itu raiso pindah. Sawah itu tempatnya di situ, sing pindah itu sing lanang. Babon itu angkrem dari dulu, ngetepindok. Makanya bikinlah dia tenang. Makanya biar kalau angkrem ini tenang, mengeram itu tenang, makanannya jangan jauh-jauh. Biar enggak naik turun petarang. Petarang, kalau naik turun petarang, ndoke koplak. Makanya bikin tenang perempuan itu. Jangan kok malah babon yang angkrem tinggal melatung, babon liol. Lah itu, makanya perempuan enggak boleh dimarahi. Karena perempuan itu kalau lagi marah itu sebenarnya buang sampah. Loh perempuan itu berat loh. Saya sampai yang lagi-lagi kita ajari. Saya itu pernah jadi perempuan. Iya loh, istri saya itu kalau subuh pidato. Yang dipidato ini anaknya itu. Dicube tapi itu anaknya dimandikan semprotin pakai air gitu. Lah kalau saya pulang itu kan rumah itu berantakan. Saya ngomel sama istrinya, ini berantakan ini kenapa? Istri saya enak balas, iya mas enak ngomong, saya perempuan susah, udah gini lagi cat gini. Cobalah sekali-sekali mas jadi perempuan. Yo, saya bilang gitu. Akhirnya tantangan saya jalankan. Nah, saya sekarang jadi perempuan, tapi sehari saja. Iya. Jam 2 malam saya bangunkan dia. Cik, kamu bangun. Kenapa, Mak? Aku mau jadi perempuan. Terus, ini ada uang 10 juta. Pergilah sama teman-temanmu. Wajak teman-temanmu makan sesukanya terserah. Semuanya, pokoknya jangan pulang. Jangan sampai anak bangun, kamu masih di rumah. Pergi. Akhirnya pergi nih saya. Mulailah saya belajar jadi perempuan. Saya pidato jam 4, anak saya gak bangun. Coba. Dengan PD-nya, saya lagi pikir saya main. Tadinya dicubit, biasanya kalau ini kan dicubit terus bangun. Tak cubit, bukannya bangun malah beker-beker. Pusing, ya Allah, begitu turun itu. Ada yang pegang pempes, ada yang popo, ada yang ada ee-nya. Ayo, pusing ya itu. Begitu. Pengalaman dari perempuan, gue sakit luar biasa jam segitu. Habis itu tak cecer di kamar mandi, tak mandikan, coba ngamuk gara-gara ada yang kurang panas, ada yang kepanasan. Udah dilempar-lempar itu, habis itu makan biasanya kalau ini saya itu kalau disuapi satu-satu dicecer gitu. Lah saya tak suapi gini, kegedean. Wah si sekornya diuncal kok. Kalau sudah lari, waduh, jam 6 itu hari terburuk dalam hidup saya itu. Saya pernah ngurus presiden ke 10 ini juga. Oh, hari terburuk itu jadi perempuan itu sehari. Wih, begitu jam 6 itu, terus waktu ngantar sekolah, persiapan sekolah, pakai sepatu salah. Popo salah, mata pelajaran gak ngerti, seragamnya keliru. Oh, mestinya hari ini dipakai, walah mumet ya. Akhirnya gak ada yang mau sekolah. Lipstik ke istri saya dipakai ngecat tembok. Pingling diling, Pak. Ya Allah, jam 12:30 saya telpon, nyerah saya, Pak. Ya ampun, lah. Jadi ini saya ngerti, sudah pulang, samping rumah gitu. Gak kuat ya. Cuma gitu aja. Saya pegang istri saya tangannya. Tak pegang, tak cium 7 kali saya. Ampuni aku selama ini gak pernah mengerti dirimu. Iya. Ya Allah, berarti perempuan itu kalau ngomel itu buang sampah beneran itu. Makanya kalau sampah lagi dibuang jangan sampai nutup tempat sampahnya keleran nanti. Lah itu, bahwa laki-laki diomelin istri biasa aja loh, istri itu memang judek begitu. Wih, biasa. Maka dalam kitab Uqudurrujjan ada ja'ara julun ila Umarul Khattab. Datang seorang laki-laki pada Sayyidina Umar, siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kepala suku panglima perang. Tapi stres gara-gara istrinya cereweknya luar biasa. Abu Dzar, ya Allah ini kurang apa? Kaya, panglima perang, kepala suku, ganteng, punya istri cerewet. Ya Allah, tak tukar tambah aja ini. Tapi sebelum tak tukar tambah, sebaiknya aku minta petunjuk ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mesti ngerti caranya menaklukkan cerewet, ya, perempuan cerewet tuh ini. Sayyidina Umar itu keras, jangankan manusia, setan aja takut dengan Sayyidina Umar. Akhirnya sowan sore-sore. Begitu mau dodok pintu, ya Allah, dalam rumahnya Sayyidina Umar ada suara perempuan ngomel. Ternyata Bunyai Atiqah, istri Sayyidina Umar, lagi ngomel. Sayyidina Umar cuma diem. Begitu selesai, selama ini, selam, siapa ini? Abu Dzar, ya Allah. Beh, ada apa Kang Abu, tumben sore-sore begitu? Gak jadi, sama aja. Akhirnya Abu Dzar nanya, ya Umar, kok kamu tahan? Diomeli sama istriku, padahal aku tadi mau curhat tentang istriku yang cerewet. Sayyidina Umar langsung menjawab, ya Abu Dzar, kamu harus mengerti, istriku memang cerewetnya luar biasa, tapi cerewetnya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya langsung diam kan, coba kalau jawabannya iya sama kayak radio rusak. Makanya perempuan ini sebagai sawah gak boleh dibakar hatinya, dia harus dibikin tenang. Jangan sampai karena persoalan apa kredit celana aja dikejar-kejar sama bangkrut CT itu. Jangan ngebuangin kota besok ini, harus punya jaminan keuangan untuk ibu-ibu hamil. Biar kalau pengen makan yang enak itu kan, pengen bakso itu kan. Iya, nanti siapkan lah itu anggaran untuk ibu-ibu yang lagi hamil. Jangan sampai ibu-ibu hamil kok susah hatinya, nanti anaknya autis. Benar-benar perhatikan ini ibu, jangan sampai cari aja. Kalau nanti ada ibu-ibu gak punya uang pas hamil, bilang sama Bu Wali Kota ya. Iya, dialokasikan untuk sekedar beli bakso. Setiap minggu ada kantor klien untuk ibu hamil, Bu. Biar seneng nanti generasinya ini lahir, generasi yang hebat. Amin. Itu yang NU siapkan. Kalau lagi ada ibu hamil, siapkan semaan Quran untuk ibu hamil. Habis semaan Quran, jalan-jalan sama Bu Wali kok. Kita beli bakso aja, rame-rame gitu. Seneng. Atau kan aku di depan kantor Wali Kota ini bazar bakso untuk ibu hamil. Tapi juga harus bawa alat detensi di depan sana, di hamil beneran apa enggak. Jadi ibu-ibu ini harus disenengin. Makanya jadi laki ini jangan sampai menyakiti perempuan. Perempuan kalau pengen generasinya hebat. Dan saya kan dibikin panas. Saya ini pernah hampir ribut sama istri saya. Gara-gara apa? Perempuan saya ini istrinya tak suruh dandan. Dek, dandan yang cantik. Nanti mau ada pengajian. Jangan sampai kalah cantik sama santri. Dandan mulai dari subuh sampai jam 7. Cantik keluar itu. Akhirnya pergi lah kita ke pernikahan. Saya merasa bahwa perempuan cantik di belakang saya. Sebelah sini sopir. Nah, ternyata apa? Sampai di perempatan ada lampu merah. Di depan lampu merah itu ada perempuan cantik yang luar biasa. Sebelah sana, saya ini lupa kalau ada istri saya di belakang. Sampai nyari bibit-bibit. Ya Allah, cantiknya perempuan di dalam mobil ini. Seketika istri saya marah, saya bilang, nah, ini kelakuannya selama ini. Ternyata matanya jelalat kemana-mana sambil nangis. Perempuan sudah tersembunyi, masih bisa dilihat. Dasar mata laki-laki. Ini cubitannya kerasnya luar biasa. Sampai saya gak bisa lagi mengingat sakitnya sampai hari ini. Sakit. Waduh, muntir-muntir begini. Sambil nangis, sudah tanda-tanda. Biasa. Perempuan sudah tersembunyi, gak mungkin saya bilang enggak deh itu. Maksudnya sudah terlanjur ngomong. Akhirnya saya tidak boleh menyakiti hatinya, harus saya redam. Saya laki-laki, saya katakan benar dia, ya, aku mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi seperti itu karena aku laki-laki. Kalau aku sebagai laki-laki gak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Itu akhirnya kendor. Ah, bisa aja. Gak jadi dia marah. Ternyata memang gak boleh dibikin marah. Saya ini sudah tua dulu. Ya udah mulai agak tua. Istri saya itu masih muda. Masih SMA. Jadi masih muda, masih kecil gitu. Nah, oh sayangnya luar biasa sama saya. Akan tetapi ketika baru hari ketiga pernikahan, saya mau ngaji, peci saya ini hilang. Istri saya pengen nyari. Ya gak tahu mungkin karena pertama itu lupa lah. Nah begitu waktu ngaji ini hilang. Istri saya ikut nyari. Ternyata ketika nyari menemukan wadahnya peci. Ini wadahnya. Padahal wadahnya ini isinya bukan peci. Apa? Surat cinta. Dari perempuan sebelum dia. Dan jumlahnya banyak, warnanya warna-warni. Wah, langsung dilempar, apa ini? Aku ya gak bisa ngomong, ya mau bilang apa? Ya itu surat, dari mana? Ya dari perempuan sebelum kamu. Ternyata aku dibohongi. Aku bukan yang pertama. Ya saya gak bisa ngomong apa-apa. Oh, mamu udah gak dicakar-cakar. Akhirnya apa, saya gak bisa ngomong. Iya deh, laki-laki dan perempuan itu ibarat medan perang. Kita ini di Kurusetra, saling berperang. Aku diperebutkan, engkau juga diperebutkan. Sama saja. Kamu gak usah marah. Kalau ada orang mencintaiku, memang aku layak dicintai. Tapi yang harus kamu ingat cuma satu. Apa itu? Sekarang kamu pemenangnya. Jadi marah ya. Nah, itu mesti dibimbing, jangan sampai perempuan itu emosi, perempuan itu marah. Karena perempuan itu kalau marah, itu kemarahan jantungnya itu persis di bawah payudara. Nah, makanya kalau perempuan marah itu payudaranya itu panas, sehingga susunya, air susunya pecah ini ya. Molekulnya dicolok santan blondo lah. Makanya kalau santan-santan blondo diminum anak ya bengek. Makanya kalau anak bengek namanya tetek bengek. Lah kuncinya di sini, maka negara manapun, laki-laki manapun, kalau mau kehidupannya baik, jangan sakiti perempuan. Perhatikan yang baik. Tuh. Lah kalau ada perempuan yang menyakiti laki-laki, itu biasa. Biasa aja, laki-laki memang layak disakiti. Iya, karena laki-laki lebih kuat dari perempuan. Perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Disakiti biasa aja. Iya kan, perempuan gak mau senyum, biasa aja. Kalau perempuan gak mau senyum, gampang. Gak usah susah-susah. Gampang. Kamu ambil semua bajunya yang di lemari itu, kamu bungkus, taruh di luar rumah. Gak akan berani ngambil keluar rumah. Coba aja nanti. Kamu gulung semua pakaian istrimu, taruh depan rumah gitu. Dia itu udah gak punya baju, mana mungkin dia berani ngambil baju. Pasti kuduk di dalam rumah ya. Dan kalau bikin rumah jangan besar-besar, biar kalau marah gak jauh nyarinya. Dan keranjang tidak boleh rata, harus selalu miring. Harus selalu miring begini. Jadi kalau tidur mesti jejeran gini, mau miring ini. Ya ini gulo ya yang ini. Tapi bahwa memperhatikan perempuan itu menjadi kunci kebangkitan sebuah bangsa. Makanya kalau mau rusak bangsa, rusak perempuan. Seperti sekarang perempuan banyak dirusak. Coba lihat, seluruh iklan berat-berat perempuan semua, truk perempuan, iklan semen perempuan, iklan laki-laki cuma dua, mencret sama sakit kepala. Makanya ya, makanya negeri-negeri yang menghargai perempuannya menjadi negeri yang kuat dan bangkit. Tapi negeri yang tidak menghargai perempuan, negerinya bakal ambruk itu. Itu makanya indahnya luar biasa. Rasulullah, Siti Aisyah ikut berperang. Persoalan berlindung di bawah di belakang laki-laki, tapi berangkat berperang. Makanya perempuan itu diibaratkan baju. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Baju gagahnya laki-laki kalau bajunya bagus. Makanya kemana-mana perempuan harus diajak, karena laki-laki tidak mungkin pergi dengan telanjang. Laki-laki pergi mesti pakai baju, perempuan itu baju. Maka laki-laki yang gagah selalu didampingi oleh perempuan. Jangan kok lakinya kemana-mana, perempuannya di mana gitu. Saya kalau istri saya lagi gak punya anak, tak bawa ke sini. Berhubung punya anak kecil, maka gak bisa dilihat aja. Kalau anaknya gede, baca. Cuman setiap anaknya mau gede, ada laki yang kecil juga. Tadi sama HP waktu lo ditanya, lo kok gak pernah pulang, terus gimana istrinya? Tahun len. Makanya kalau anaknya di download. Nah inilah, makanya ibu wali kota harus ada program khusus untuk membahagiakan perempuan. Nanti generasinya pasti generasinya baik-baik, melahir dari sawah yang baik ya. Oh, ini si Lanang tepuk-tepuk milik tanggung jawab lho. Kalau coba dibahagiakan sama ibu wali kota, kamu sakiti, jangan ya. No. Anak saya bilang, no. Indah, makanya indah. Ya, semoga semuanya menjadi lebih indah. Bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Waja'alnakum su'ud. Diawali dengan apa? Minta kari wa'um al-fatihah. Qala allazina anama 'alaihim min al-maghdubi 'alaihim wal-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innana 'alaina lan shay'in hada yuwafi 'amalan wa zidna. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambati di jalan sekali kali wahidu sultan Allah maftahai layuna furuhal a'ani fi ibadi awal surahin Allah maftah Allah kira wa nafsinya ya jalan kurang bimula ya Allah Jodoh sejumlah ya Allah Abi Abdul Rabbana nasyam tu mudur lihati dua dan wajib di jalan kita bagi kita muharram Rabbana lakal hamdu sulat dan jawab jalan dan barbila ibu abidu nasyam wa syukur Bijala uladana dhuliyatin atalam dan alim ahli khair Dan ibadina dan semua tiawan dan ilmu Rabbana inna sya'ainam lajim Nabiul Rabbikum Fa'aman Rabbana Mufirla Rabbikum Rabbikum Anda Sayyidina Rabbana Ma'arabra Rabbana Wa'atina Ma'wa'atana Rabbisri Wa'atina Ya Falakiyam Inna Kalata Khulikum Ya Ba'ina Umahatina Mishikhi Mishikhina Wajidhati Wajidhati Wajidhati Masyari Yusik Awah Wajidhati Jamil Masyidhati Wajidhati Ulam Wajidhati Ma'asih Sayyidhati Ulam Allah Mufirla Wa Marhamu Ma'arabu Tafanhum Allah Mufirla Wa Marhamu Ma'arabu Tafanhum Allah Mufirla Wa Marhamu Ma'arabu Tafanhum Allah Mufirla Wa Marhamu Ma'arabu Tafanhum Allah Allahumma Muhammadur Rasulullah baqi rasulina ja'al rabbi radiya tamawliya fa khuli fa ibadan khuliyna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha wa alladhina an'ama alaihim wa al-mu'minin amin as-siratal mustaqim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Dengan harapan semoga kita yang hadir di sini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin dan hadirat diharapkan untuk berhati-hati pulang ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq.